Dari pagi sampai malam, keyboard dan mouse aku pakem, tak aku pakem. Keyboardku di tangan kiri, mouse di tangan kanan. Berjam-jam ku tak berdiri, mengantuk serangan. Shortcut keys ku hafal mati, teknik main aman. Tiap hari ku berlatih, hadapi rintangan. Logon ID password, identifikasi masuk mirip paspor. Ganti identitas sebagai aktor, alliance atau horde siap melapor. Ambil minuman sambil game di pause, main lama-lama pasti jadi house. Tekan keyboard, goyangin mouse. I'm in the house. Hadapi tugas, quest demi quest. Jelajahi Azeroth to be the best. Hadapi teka-teki, ujian dan tes, sampai bisa naik level dan pass. World of Warcraft emang asik, atau balik Warcraft klasik. Pengen yang seru? Perang-perangan. Pilih main Dota, serang-serangan. Keyboardku di tangan kiri, mouse di tangan kanan. Berjam-jam ku tak berdiri, mengantuk serangan. Shortcut keys ku hafal mati, teknik main aman. Tiap hari ku berlatih, hadapi rintangan. Saat yang ngetes, main FPS. Nembak-nembak, hilangin stres. Left 4 Dead, Team Fortress. Half-Life 2 atau gak CS. Serang jarak dekat kalau mau, atau sniper bidik jarak jauh. Dari atas gedung, hati-hati jatuh. Kerja sama tim yang paling ampuh. Lawan zombie, pakai shotgun. Dimuntahin boomer is no fun. Bangga kalau tank, dirobohkan. Awas nanti ada witch di pojokan. Hindari smoker, nanti disamber. Di belokanku, disergap hunter. Masuk gedung gelap, rada angker. Diserbo gerombolan zombie lapar. Keyboardku di tangan kiri, mouse di tangan kanan. Berjam-jam ku tak berdiri, mengantuk serangan. Shortcut keys ku hafal mati, teknik main aman. Tiap hari ku berlatih, hadapi rintangan. Dari pagi sampai malam, keyboard dan mouse aku pakem. Nembak-nembak dan berantem, berjam-jam pun adem ayem. Tapi lagi asik sambil menggocek, tiba-tiba internetku disconnect. Langsung lirik modem mau ngecek, mati nyalain juga gak ngefek. Apa yang harus aku lakukan? Di tengah main putus sambungan. Cek forum server ada apaan? Kenapa gue logout dadakan? Ternyata rollback server lagi, baru bisa main besok pagi. Gak perlu pakai sakit hati, demi game online ku sabar menanti. Keyboardku di tangan kiri, mouse di tangan kanan. Berjam-jam ku tak berdiri, mengantuk serangan. Shortcut keys ku hafal mati, teknik main aman. Tiap hari ku berlatih, hadapi rintangan. Keyboardku di tangan kiri, mouse di tangan kanan. Berjam-jam ku tak berdiri, mengantuk serangan. Shortcut keys ku hafal mati, teknik main aman. Tiap hari ku berlatih, hadapi.